to be so tired. Sejuta mimpi, sebuah mahligai. lamanya kini hanya luka lama yang tak pernah aku kenali. Minta aku agar dunia ini bercahaya, tak ku tinggal lagi, tak berpisah ini, hanya nasib akan menentukan. Selagi bernafas, selagi ku langgar, biar tubuh aku harumi. Asalkan kau tenang, damai kelilingku, baru rasa aku mengerti. Bersamalah hidup dalam kebingungan, bukan hitam, bukan terang. Jika aku tahu ceritanya ini, dan dulu aku tinggal pergi. Aku agar dunia ini bercahaya, tak ku tinggal lagi, tak berpisah ini, hanya nasib akan menentukan. Selagi bernapas, selagi langkah, biar lubuk aku harumi. Minta aku. Thank you.

Thank you.